Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pecinta ilmu dan sunnah ilmu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bi sunnati yaumiddin. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang tanggapan dari KIR tentang bacaan akidah Imam Al-Baihaqi dalam kitab Tauhid Asma Sifat. Kitab dia Asma Sifat. Kita akan buktikan kebohongan dan kebodohan dia dalam memahami kitab ini. Ya, dia bilang bahwa saya tidak membaca ini dengan alasan itu bertentangan akidah yang saya yakini, begitu kan? Dia nyebut nama saya di dalam videonya. Saya akan buktikan bahwa telah banyak tahrif yang dia lakukan di sini dan dia telah banyak melakukan penipuan kepada umat tentang akidah Imam Baihaqi. Jadi dia sengaja ngambil di sini saja. Ya, dia tidak melihat halaman-halaman lain yang kita Imam Baihaqi yang jelas menegaskan tentang akidahnya. Baik dalam kitab Tauhid Asma Sifat ini, kitab Asma Sifat, maupun dalam kitab beliau al-i'tiqad ya, al-i'tiqad ila wal hida ila ar-rasyad. Nanti kita akan lihatkan bagaimana hakikatnya kedua. Apakah Imam Baihaqi menafikan istiwa Allah laisa fi makan? Sebenarnya yakini oleh dia, kemudian dia menukilkan sebuah ungkapan Imam Baihaqi di sini ya, dan itu dianggap bahwa dia adalah akidah yang ditakrir oleh Imam Baihaqi ya. Dia tidak membedakan antara Imam Baihaqi menukil perkataan takwil dari ahli kalam ya, dari kelompok Asy'ariyah dengan apa yang diyakini oleh Imam Baihaqi. Jadi ketika dia menyebutkan di sini istidlal Imam Baihaqi dalam menafikan ulu dalam masalah makan yang nukil oleh dia dalam perkataan Imam Baihaqi sebelumnya, yaitu tentang ya, dan anehnya dia tidak melanjutkan membaca itu. Padahal Imam Baihaqi langsung mengomentari perkataan itu adalah hadis yang dijadikan, yang komentar itulah hadisnya hadis inqita, kata Imam Baihaqi. Jadi dia memang ingin memutarbalikkan apa yang sebenarnya ada dalam kitab ini. Kita akan baca pelan-pelan, kita akan tafsirkan keyakinan Imam Baihaqi dalam kitab Asma Sifat, kemudian kita lihat bagaimana dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilillah nanti. Ya. Yang penting sebetulnya apa dalam kitab jika ada kekeliruan di sini tentu akan lebih layak untuk dipelajari adalah kitab beliau Al-I'tiqad wal Hidayah Sabilur Rasyad. Kenapa? Karena kitab ini adalah kitab setelah kitab Al-Asma' Sifat. Tapi kita lihat di sini. Dari judul saya, Imam Baihaqi sudah menunjukkan Maja'a fi qawlillahi ta'ala bi qawlillahi azza wa jal. Jadi kita akan lihat data yang dikemukakan Imam Baihaqi ini, apakah data-data yang mengingkari tentang sifatul istiwa atau data yang menekan tentang istiwanya Allah. Yang anehnya dia mengambil perkataan-perkataan yang potong-potong. Padahal data yang dikemukakan Imam Baihaqi di sini banyak sekali ya, perkataan-perkataan ulama salaf ya, dari hadis, ayat Al-Qur'an, hadis-hadis, perkataan ulama salaf semuanya menisbahkan bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Tetapi karena otak ahli kalam ini sudah tercemar oleh kotoran pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah, dia lalu menafsirkan perkataan para ulama dengan hawa nafsunya. Gitu. Langsungnya. Nanti kita akan katakan, kemarin kita sudah katakan ya bahwa orang menakwil istiwa dengan istilah jelas-jelas itu diingkari oleh Imam Baihaqi. Ini bukti Baihaqi bahwa mengatakan istiwa. Kemudian dia mengatakan bahwa Imam Baihaqi itu adalah tafwid. Tafwid yang istilah salaf ya. Ya kalau Imam Baihaqi memahami ada salah seperti itu, bahwa Imam Baihaqi menjelaskan pandang-pandang salaf, menjelaskan makna itu, mereka mengimani istiwa. Kalau seandainya mereka tafwid, tentu mereka tidak perlu mengatakan bila kaif. Karena bila kaif itu apabila menetapkan makna bagi kalimat itu, bagi makna istiwa. Kalau ditetapkan makna istiwa, berarti apa yang dinafikan oleh kaifiyah, apa yang dinafikan oleh dia? Ya, kalau istilah, kalau tafsir makna itu artinya mengatakan Allah alami maknahu. Terus bila kaif, enggak ketemu bila kaif itu apabila orang mengatakan maknanya begini, Allah punya sifat bila kaif, tidak diketahui hakikatnya. Kalau dia tidak tahu maknanya, apa yang dinafikan kaifiyah oleh dia? Nah ini kan bertentangan ya. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengakui bahwa mazhab mu'taqadam qaimiyah al-Asy'ariyah adalah tafwid. Dan ini juga bohong dia. Kita buka kitab-kitab Abul Hasan Asy'ari sendiri, apakah dia tafwid? Lihat kitabnya Al-Ibana, lihat kitab Maqal Islamiyah, lihat kitabnya Lisari al-Sakar. Nah ini dia menisbahkan dengan seenaknya gitu kan. Mengatakan bahwa mazhab mu'taqadam tafwid. Memang kita katakan mungkin ada di antara orang-orang mengaku menisbahkan diri kepada Abul Hasan Asy'ari, dia memahami tafwid terhadap nas-nas sifat, mungkin saja ya, itu tidak dikatakan Yang mutakaddimin dari mazhab Asy'ari, ya Asy'ari ya imamnya yang mereka katakan. Kemarin sudah dikatakan tidak ada dalil dan juga tidak ada ulama mengatakan siapa yang tidak berakidah Asy'ari atau Imam Asy'ari sendiri mengatakan orang yang tidak menjalankan akidah maka dia sesat bukan al-sunnah juga tidak. Ya, tetapi dia telah menyelewengkan akidah Asy'ari, ini yang kita bantah. Mengaku aku berakidah Asy'ari, ternyata mereka telah menyelewengkan banyak pemahaman akidah Asy'ari itu. Dan bahkan sebetulnya mereka yakin adalah akidah Jahmiyah atau Mu'tazilah. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita akan lihatkan komentar-komentar Imam Baihaqi, nanti kita akan komentari berhujjah dengan perkataan sebuah nukil dari Imam Baihaqi berkala ashabina semacamnya. Ya. Nanti kita jelaskan di sini. Ya. Maja fi qawli azza wa jalla. Kemudian disebutkan di sini. Disebutkan pertama Ar-Rahmanah Sistawa, ya. Surat Thaha ayat 5. Itu jelas ayat datanya. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy. Alal arasy, ya. Kemudian sumastawa al-arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arasy. Kemudian lagi inna rabbakum alladhi khalaqa as-samaa'a wal ardha fi sitti ayyamin tsumma istawa al-arsy. Sungguh Rabb kalian menciptakan langit yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian dia beristiwa di atas arasy. Ya setelah penciptaan langit, Allah beristiwa di atas arasy. Ini dikuatkan oleh hadis ini nanti. Ini hadis ini dikuatkan oleh hadis ini. Ya, dia menjadikan hadis ini hujjah. Jadi menjadikan hadis yang hujah dan kita akan balikkan pengakuan hadis ini, ya, bahwa dia telah memutar balikkan pemaham hadis ini. Baik. Kemudian firman Allah SWT, Allah alladhi rafa'a as-samaa'a bi 'amadin tarawna tsumma istawa 'al-'arsy. Jadi semua ayat ini membalikkan pemaham dia. Allah jelaskan sini, Allah lah yang telah mengangkat langit tanpa tiang, kemudian yang kalian lihat, ya, kemudian Allah istiwa di atas 'arsy. Kemudian Allah istiwa atas 'arsy. Kapan istiwa itu? Setelah penciptaan langit dan bumi. Itu yang pentingnya. Jadi setelah langit dan bumi, sebelum pencipta langit bumi, memang Allah fi amain dia oleh tidak di atas apa-apa. Memang tidak di atas apa-apa. Fi amain itu di awang-awang. Ya. Hawa kosong, di awang kosong, enggak ada makhluk. Iya. Setelah itu disebutkanlah hadis ini, kita sebutkan hadis yang dia katakan tidak dibaca. Kita baca pertama. Jadi Abi Zin Al-Muqaili qala qultu ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kana rubbuna wa tabaraka wa ta'ala yakhluqu as-samaa'a wal ardha. Aina kana rabbuna tabaraka wa ta'ala qabla an yakhluqa as-samaawaati wal ardha? Di mana? Jadi di sana sahabat bertanya. Kalau aina itu berarti kan dibertanya. Nanti dijelaskan pula apa maksud bila ain dikatakan perkataan Imam Baihaqi. Ini bertanya aina itu bertanya tempat. Dan Rasul menyebutkan tempatnya fi amain, tempatnya di amain. Amain itu bahasa kitanya adalah awang-awang, kosong gitu ya. Itu artinya. Ya. Ma fauqahu hawa. Hawa itu artinya adalah kalau bahasa Indonesia bisa artikan udara, dia mengartikan tidak sesuatu pun ya. Ya kosong hawa. Ya, hampa. Itu di hampa. Itu arti. Wa ma tahu hampa juga hawa. Bukan tiada sesuatu pun. Nah, itu artinya ya. Kita tidak perlu dia mengartikan dengan tentu dengan makna gitu ya menjelaskan. Tapi Rasul menjawab tempat enggak? Menjawab tempat fi amain. Anda menafikan tempat fi amain. Allah itu berada di tempat fi amain. Disebutnya itu fi amain. Tempat yang Anda maksud apa? Bukan makhluk. Makanya al-makan, nafil makan. Apa yang maksud nafil makan? Tidak ada Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW menafikan makan dari Allah SWT. Baik perkataan salaf. Tidak ada. Kecuali orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, kemudian diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, ia menafikan makan dari Allah. Tidak ada dalam Al-Quran, Allah laisa fi makan, atau dari hadis, tidak ada demikian. Bahkan ayat Al-Quran menetapkan Allah istiwa ta'ala. Dan ketika orang mengatakan Allah istiwa ta'ala, bukan mengatakan itu tempat Allah, ya, seperti dikatakan semuanya, dikatakan Ar-Rahman Asy'ariyah, Allah berada di atas aras. Sekarang kalau kita katakan, langit pertama berada di atas bumi. Apa Anda pahami bahwa bumi adalah tempat langit pertama? Langit kedua berada as-sama'u tsaniya ala sama'atil ula. Ala sama'il ula, Muhammad. As-sama'u tsaniya ala sama'il ula. Apa dikatakan? Yaitu langit kedua berada di atas langit pertama. Apakah langit pertama tempat bagi langit yang kedua? Maka cara sedikit berpikir. Karena otaknya kecil enggak paham memahami kata-kata bahasa Arab, dia pelintir-pelintir hadis semua. Dia pelintir-pelintir Al-Quran. Ya. Maka umat harus perlu kita jelaskan ini. Dia mengajarkan kebodohan kepada umat. Itu masalahnya. Di sini yang kita tidak redoannya. Umat diajak kepada kebodohan berpikir yang dia pahami. Jadi kalau kita katakan Ar-Rahman Asy'istawa, Allah beristiwa atas arasy, dia pahami, ya, seperti yang memahami, ya, sorbannya di kepalanya dia, nempel, itu pahami begitu. Padahal kata-kata Allah, istawa, tidak melazikan lamu masa. Ini yang dikatakan oleh Imam Baihaqi, lamu masa. Tidak menyentuh arasy. Itu maksud Imam Baihaqi menjelaskan di sini, walamu masa, berkali-kali dijelaskan oleh dia, Imam Baihaqi. Ya, wala i'tidal, bukan berarti berdiri, bertegak, tegak berdiri. Di atas aras, itu maksud. Wala i'wijad, yang dia katakan saya tidak menerima. I'wijad, bukan berarti bongkok, menunduk, atau bengkok, ijad itu bengkok. Ya, menunduk, itu salah macamnya. Itu yang dinafikan adalah sifat makhluk. Jadi, jangan dipahami ketika Allah ar-Rahman istawas, artinya menatakan bahwa Allah bertempat di aras duduk, atau semacam dia tafsirkan itulah penakat. Enggak ada ulama mengatakan demikian. Al-Quran mengatakan Allah ma'asistawa, Allah beristatus aras. Jadi bukan mengatakan, ya, apa namanya, bahwa aras tempat Allah seperti bertempatnya manusia di rumahnya, ya, atau bertempat manusia di bumi ini, ya. Karena masih sesuai dengan zatnya. Jangankan Allah, makhluk saya saya katakan, as-sama alal ardi. Dikatakan begitu. Langit di atas bumi, apakah bumi tempat langit? Sehingga Anda tidak mungkin dikatakan langit tempat bumi. Harus nafikan. Nafikan semua Anda. Ya kan? Itu kan lucuannya dia. Nah, kita lanjutkan hadis ini. Jadi di sini aina. Jadi jangan Anda lagi tidak boleh mengatakan bertanya kepada tentang Allah. Di mana Allah? Boleh. Ini Rasulullah tidak mengingkari pertanyaan ini. Yang Anda mengatakan hadis ini tidak saya baca. Saya akan terangkan bahwa ini adalah justru menyungkir balikkan pemikiran Anda yang mengatakan ini menafikan tentang ulu. Hadis ini menetapkan ulu bagi Allah, menetapkan istiwa bagi Allah SWT. Baca selanjutnya. Ya. Yaitu mengatakan di sini, setelah itu Rasulullah SAW, summa khalaqal arsh, kemudian Allah menciptakan arsh. Summa stawa alaihi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah istiwa di atas arsh. Anda mengartikan kemudian istiwa kepada arsh. Kok ila arti ala di sana? Ya, ana SD saja belajar bahasa Arab, saya tahu itu. Ya, summa stawa alaihi. Kemudian Allah istiwa di atas arsh itu. Summa khalaqal aras, kemudian Allah ciptakan aras, summa stawa alaih, kemudian beristiwa di atas aras. Jadi Allah beristiwa atas setelah ciptakan aras. Ya, maka, dan aras itu makhluk paling tinggi, makhluk yang terbesar. Dan tidak ada lagi makhluk setelah aras. Baik. Jadi, dia mengatakan, dia mengartikan ini, dia supaya sesuai dengan otaknya, dia mengartikan, kemudian Allah beristiwa kepada aras. Kok alaihi diartikan kepada ilah? Itu tidak ada dalam bahasa seperti itu. Nah, SD belajar bahasa Arab, saya sudah ngerti itu. Alaihi. Kok diartikan ilah? Allah sama fi memang ada. Tapi ilah dan Allah enggak saling berganti. Ya, maka ketika dia seakan-akan dia di sini, saya justru hadis ini membalikkan pemikiran dia, pandangan dia. Saya tidak baca hadis ini, karena ada taklik dari para muhakkik bahwa hadis ini ada catatan, yaitu hadisnya dhaif gitu. Tapi dia berhujjah dengan hadis ini, maka saya akan balikkan saya tidak melanggar karena hadis ini ada catatan. Kemudian dia katakan bahwa tidak baca bahwa ini menunjukkan angka kebatilan mazhabnya Ali Musri, ya kan? Terus membalikkan menunjukkan kebatilan mazhab Anda wahai kiai. Ya. Jangan anta balik-balik. Summa stawa alaihi. Kemudian Allah istiwa atas arasy itu. Jelas tuh bahasanya. Kok Anda katakan kepada arasy lagi untuk apa? Kemudian dia katakan, qad madal kalam fi makna hadzal hadis. Telah berlalu penjelasan makna hadis ini. Benar istiwa. Diartikan Allah tidak istiwa di sini. Bahkan maksudnya Imam Baihaqi di sini, penjelasan makna hadis ini sudah berlalu, tapi kecuali makna istiwa belum dijelaskan. Kok dia katakan dunal istiwa? Artinya bukan istiwa. Enggak ketemu dari susunan kalam grammar saja enggak ketemu, Syekh. Enggak ketemu sama sekali itu antum mengartikan seperti itu hadis ini. Maafan jelas taklik Imam Baihaqi ini. Tidak ketemu sama sekali. Qad madza qala fi makna hadzal hadis. Artinya dia telah baru menjelaskan makna hadis ini. Ya. Yang dia belum jelaskan dunal istiwa. Yang belum dijelaskan itu maksudnya duna itu kan idrak. Pengecualian istisna di situ. Ya, istisna. Bukan yang belum dijelaskan adalah istiwa itu. Bukan berarti dia mengatakan istiwa di sini bukan artinya istiwa. Buktinya di mana-mana bilang nanti dalam kitab ini mengatakan istiwa itu artinya istiwa ada. Ya. Fa'amal istiwa, maka disebutkan situ maka fa'amal istiwa mutaqaddimu ashabina. Dia katakan ini adalah pendapat Asy'ariyah. ashabina maksud asyairah. Silakan begitu. Karena para ulama-ulama dulu tidak pernah mengatakan, mereka dan asyairah mengatakan, kami orang asyairah begini pandangan, tidak pernah begitu. Maka oleh sebab itu, ashabina, ya, banyak yang dipahami adalah maksudnya karena dia menukil. Ini pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'i. Ya, tapi silakan anda katakan bahwa asyairah begini maksudnya. Orang-orang terdahulu dari sahabat-sahabat kami adalah mengatakan, kanu laifasrunahu walai takamu nafihi. Jadi mereka tidak menafsirkannya dan tidak membicarakannya. Artinya maksudnya apa tidak bicara, tidak menafsirkan? Nanti akan ada penjelasan dia dalam menafsirkan sifat tafsiran Ahmiyah. Atau Mu'tazilah mengatakan istaulah. Kemudian tafsirkan dengan bila kada. Itu tafsir itu enggak ada. Tetapi mereka kemana istiwa? Menetapkan. Lihat kitabnya Abu Hasan Asy'ari, Al-Ibana, Maqal Islamin, ya, dan kitab ulama lain. Ya, lihat para kitab-kitab sebelum Abu Hasan Asy'ari kitab-kitab akidah. Atau kitab yang semasa dan belasan syari, Asy-Syari'ah Karang Al-Jurri. Menjelaskan, ini kitab Tauhid karya Ibn Huzaimah. Itu menjelaskan seperti itu. Ya. Kanwahi madhahabihim fi amtala dari. Dan begitulah madhahab mereka dalam hadis-hadis, ayat-ayat bicara tentang nama sifat-sifat Allah. Nah, kemudian lihat setelah itu data. Ini saya akan mengukakan data yang dikukakan Imam Baihaqi ini, apakah dia mengingkari istiwa atau tidak. Lihat data berikutnya apa yang disebutkan riwayat, baca riwayat selanjutnya kiai, baca berikutnya umum. Kemudian disebutkan sini riwayat berikutnya adalah, ya, amba'ana Abu Abdullah al-Hafiz qala awarani Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Jauhari di Baghdad, anna Ibrahim bin Haitham haddatsana Muhammad bin Katsir al-Masisi qala sa'ul auza'i yaqul, aku mendengar Auza'i berkatakan, kunna wa tabi'una mutawaffirun, kami dan para tabi'un masih hidup, mutawaffirun masih hidup, ya. Kami para tabi'in dan para tabi'un. Karena Al-Auza'i adalah asbab tabi'in. Jadi mereka mengatakan kami dan para tabi'in-tabi'in itu masih hidup. Naqulu. Kami mengatakan innallaha ta'ala zikruhu fawqa'ihi. Bahwa Allah yang maha tinggi zikir, namanya, di atas arash fawqa'ihi. Wa nu'minu warad sunnatu bihi. Dan kami beriman yang datang dengan sunnah menerangkan hal itu. Min sifati jalla wa'ala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau saya baca semua riwayat yang diadakan Imam Baihaqi memukul kepala orang yang menakwil-takwil istiwa itu. Tidak ada di sini. Makanya akhirnya disebutkan ashabina maksudnya siapa di sini. Kemudian disebutkan riwayat dari tabi'in oleh yang menetapkan innallaha ta'ala. Ini perkataan siapa? Al-Auza'i. Ya. Dan dia menukilkan seakan-akan ijabi'in di sini dan atba' tabi'in. Karena dikatakan kunna wa rabi'una mutawafirun. Ya. Kalau bukan karena mengingat waktu, ya, saya akan rinci atau tambahkan semua riwayat yang adakan Imam Baihaqi di sini. Tapi kan enggak mungkin. Tolong para ustaz-ustaz, para kiai, para ulama-ulama, lihat kitab Baihaqi dan membaca riwayat-riwayat yang diadakan oleh dia di sini. Yaitu riwayat mendukung mengatakan Allah fawqa arsyihi, Allah di atas arsy. Tapi kita katakan bukan Allah di atas arsy bukan seperti surban di atas kepala, ya, itu bukan berarti Allah bersentuh dengan arsy. Ya. Atau menyerupakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Tidak. Ya kan? Tadi sudah kita jelaskan. Bahwa sesuatu yang di atas sesuatu bukan berarti harus nempel. Ya? Bukan berarti juga butuh kepada yang di bawahnya. Ya? Seperti kita katakan. Ya? As-sama fawqal ardi. As-sama al-ard. As-sama al-thaniya fawqal sama'il ula. Langit kedua di atas. Apa nempel? Apakah bergabung? Apa butuh kepada langit di bawah? Enggak. Ya. Jika pada makhluk saja tidak demikian halnya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadir, yang Maha Kuasa atas segala, ya. Dan tidak sedikit pun Al-Ghani yang tidak butuh sedikit pada makhluknya. Al-Qayyum yang berdiri sendiri, ya. Baik. Jadi ini ijma' nukil oleh Auza'i ini, dinukil oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Asma' Sifat ini. Baca selanjutnya. Dan begitu seterusnya nanti banyak sekali riwayat di sini, ya. Sini semua riwayat disebutkan oleh semua. Ya. Kemudian di sini disebutkan kunna inda Malik. Nah, ini riwayat Imam Malik. Imam Malik menetapkan istiwa. Maka Imam Malik marah dengan orang yang mengingkari kaifastawa, pertanyaan kaifianya. Ya. Dan tidak ada satupun dari ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan istiwa Allah seperti istiwa makhluk. Ya. Kunna inda Malik. Ini riwayat berikutnya, saya tidak membacakan sanadnya karena makan waktu, ya. Padahal kalau rajul, lalu ada orang masuk. Fakala Abu Abdullah, lalu dia bertanya Imam Malik, Ar-Rahman asistawa kaifa istiwa'uhu. Ya Abu Abdullah, Ar-Rahman beristiwa atas aras. Bagaimana istiwanya? Qala fa'ataraka Malik. Lalu Malik berpikir, wa khadadhu ar-rahda. Lalu dia berkeringat. Surafa arasahu faqala. Lalu dia angkat kepalanya dan dia bicara. Jawab. Ar-Rahman istawa kama wasafa nafsahu. Allah beristiwa atas aras sebagaimana Allah sifatkan dirinya. Alai qalu kaifa. Tidak boleh ditanya bagaimana istiwanya. Wa kaifa anhu marfu. Ya, bertanya tentang kaifiyah itu adalah diangkat, yang ditolak, yang enggak perlu dilakukan. Wa anta rajulu su'in. Jadi orang bertanya demikian, jadi di sini kan sekarang juga dia di India nih, orang Mu'tazilah ini juga orang-orang yang mengaku Asy'ariyah ini mengatakan bagaimana istiwanya? Ya itu yang benci oleh Imam Malik. Yang ditanya istiwanya Allah. Ya, istiwanya Allah tidak seperti istiwa makhluk. Karena kaifnya majhul, bukan tidak ada, tapi majhul tidak tahu oleh makhluk seorang pun. Dan Imam Malik mengatakan, aku tidak melihat kecuali orang yang rajul su'in, laki-laki yang jelek. Sahibu bid'atin, ya, seorang pelaku bid'ah. Akhrijuhu, usir dia, kata Imam Malik. Ya, fa'ukhrijar rajul, lalu dikeluarkan dia dari majlis Imam Malik. Bayangkan, orang-orang tidak percaya dengan sifat Allah, mempertanyakan sifat hakikat sifat Allah, ya. Dan itu seterusnya, diwayatkan lagi ini, diwayat Imam Malik terus disebutkan situ. Ya, riwayat Imam Malik lagi. Kemudian, setelah itu disebutkan riwayat dari Rabi'atul Ra'i, guru dari Imam Malik. Ya. Su'ila Rabi'atul Ra'i angkauli tabaraka ta'ala ar-Rahman astawa. Ya, Rabi'atul Ra'i ditanya tentang firman Allah SWT bahwa Allah yang maha beristiwa atas aras. Kaifa astawa? Bagaimana istiwa? Qala al-kaifu majhul. Ya, adun bagaimana kaifiyah sifat Allah beristiwa itu adalah majhul, tidak tahu ialah makhluk. Ya, wa istawa ghairu ma'qul. Ghairu ma'qul, dan peristiwa itu tidak bisa dipikirkan. Ya, bagaimana bentuknya? Ya, wal kaifu majhul. Wa ijma' alayya wa alaikum al-iman bidzalika kulli. Wajiblah atas kalian dan atas ayah dan atas kalian semua untuk beriman dengan hal itu. Ya. Kemudian disebutkan lagi pendapat Sufyan Uyainah. Ya, Sufyan Uyainah mengatakan qulu ma safallahu ta'ala bi nafsi kama wasafallahu ta'ala min nafsihi fi kitabi fa tafsiruhu tilawatu wasukutu alaihi. Apa maksud sukutu alaihi ini adalah tafsirnya seperti mana yang dibaca dan tidak boleh dan diam dari membicarakan kaifiyah itu maksudnya. Nimpan, maka nanti dijelaskan oleh dia penjelasan istilah ini dijelaskan bahwa sukut itu maksudnya bukan berarti tak apa namanya menafikan makna tapi menafikan bicara tentang kaifiyah itu maksud Sufyan Uyainah. Kemudian setelah itu disebutkan sini madhab siapa lagi? Di sini nomor 870 ni ya berkata di sini akhbarana Muhammad bin Abdullah Al-Hafidz qala hadhihi nuskhatul kitab alladhi amlahu Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub bi madhhab Ahlussunnah wal Ahlussunnah. Dia katakan ini adalah yang didiktekan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub fi madhhabihi fi madhhab Ahlussunnah dalam madhhab Sunnah. Bima jara baina Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah wa baina ashabihi, yaitu apa yang terjadi perkara perdebatan perdiskusian antara Muhammad bin Khuzaimah dan sahabat-sahabatnya. Fa zakaraha, sahabat ini maksudnya apa? Asy'ariyah, bin Khuzaimah Asy'ariyah, maksudnya ini Asy'ari, bin Khuzaimah juga bermaksud Syafi'i. Fa zakaraha wa zakara fi, lalu disebutkan dan di antara yang disebutkan adalah Ar-Rahman wasistawa bila kaifa. Allah itu atas aras tidak dibicarakan tentang bagaimana kaifiyahnya. Wal asar anis salam mithli hadza katira. Ya, pengakuan dari madhab salaf tentang beriman kepada jiwa ini sangat banyak sekali. Nah, wala hadza tariqu idul madhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh madhab Syafi'i. Maka kalau sebab itu di sini kita katakan apa madhab si Asy'ariyah, maka sebab itu ashabina boleh dimaksud Asy'ariyah, boleh dimaksud Syafi'i boleh saja terserah, tetapi kita lihat hakikat kalamnya gimana. Kemudian sebuah ilah dhaba Ahmad bin Hanbal wal Husain Fadl al-Bajali, disebutkanlah inilah madhabnya Ahmad, madhab Syafi'i. Ya, kemudian mutakhirin Abu Sulaiman al-Khattabi. Ya, kalau mutakhirin sebuah Abu Sulaiman al-Khattabi. Wa dhaba Abu Sulaiman Ali bin Ismail Asy'ari. Ini adalah madhab Abu Hasan Asy'ari yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya ini. Dan demikian pula pendapat Abu Hasan bin Ali Ismail Al-Asy'ari ila anallahu sana'u. Ya, ini di sini pun fa'ala fil arsy fi'lan, samu istiwaan. Ya, memang istiwa itu sifat fi'liyah ikhtiyariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi bukan ini adalah makhluk. Sifat Allah adalah mengikuti dari sifatnya. Baik. Cuman sebagian ulama menakat pendapat dari mengatakan itu sebuah buatan. Karena nukilan dari Abil Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana, dalam kitabnya Maqal Islamiyyin, dalam kitabnya Risalah Al-Saghar tidak seperti ini. Baik. Kemudian disebutkan sini disebutkan lagi summa, ya, kecuali dia jadikan dari bagian sifat fi'liyah, istiwa sifat fi'liyah, karena memang Allah sebelum menciptakan langit dan bumi tidak bersifat tasyaras. Ar-Rahman istawa wa summa li tarahi, karena tarahi itu menunjukkan bahwa tarahi sebelumnya, ya, lanjutan maksudnya. Inna yakunu fil afal, karena itu terjadi summa, kata-kata summa itu faedah dalam bahasa Arab li tarahi, karena itu hanya dalam perbuatan. Baik. Kemudian, ya, pergi berdapat pula Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Mahdi At-Tori, ya, fi akhirin min ahli nazar. Nah, nazar ini maksudnya apa? Itu ahlul kalam. Allah SWT fis sama fawqa kulli syai'in, bahwa Allah di langit, di atas segala sesuatu, mustawin ala arsihi, beristiwa di atas arasnya, ya, bimana anu alin alaihi, artinya dia maha tinggi di atas ars. Ya, ini mau digambar bagaimana, kan, ya, sudah sekali apa yang dikatakan oleh Imam Baihaqi di sini sangat jelas, apalagi kita buka penjelasan-penjelasan beliau berikutnya nanti. Kemudian di sini juga ditanya, ya, qultu ala hadhi tariqa min sizzat wa kilma wa, ya, di sini disebutkan wa hakadu bakan furuq fi tariqa an ba'di ashabina, juga sebagian dari furuq menyekilkan dari sahabat kami, istawa bi mana ala, istawa bi mana ala, ya, tinggi, wa la bidzalika uluwan bil masa wa tahayyuz. Nah, itu dinafikan sifat kaifiyah-kaifiyah yang maksudnya seperti makhluk itu. Ya. Jadi katanya dulu wa yuridu makna qallain za wajalla, maksudnya ada firman Allah Subhanahu wa taala amin tu man fis samaa'i man fawqaha ala ma'na bil had. Ini al had juga masalah sifat-sifat yang kalimat-kalimat mal, artinya, ya, maksudnya bukan Allah di atas langit, ala ma'na nafil had, bukan berarti Allah itu dikungkung terbatas oleh langit, bukan itu maksudnya. Itu dia ala nafil had. Ya. Wa an laysa mimma yahwihi tabaqun, ya, bukan berarti Allah terkungkung, ya, au yuhitu bihi qatrun, atau dia diliputi oleh benua, bukan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah di atas langit, Allah Ta'ala sebut, berarti Allah itu berada di dalam makhluknya. Baik. Kemudian inilah jalannya tariqah min sifatiz zat. Inilah qultu wa huwa ala hadhihi tariqah min sifatiz zat. Jadi artinya di sini mengembalikan ini sifat zat, karena sifat ulu adalah sifat zatiyah. Ya. Kemudian, ya, setelah itu penjelasan semuanya, kalau dia menafikan seperti perkata wa jawabi huwal awal wa anal mustawin ala arsyhi. Kemudian sini disebutkan wa qashar Abu Hasan Ali bin Ismail ila hadhihi tariqah hikayatan. Kemudian disebutkan Imam Baihaqi bahwa Abu Hasan Asy'ari, ya, mengisyaratkan tentang tariqah ini, pemahaman ayat seperti ini, ya, secara hikayat. Faqala wa qala ba'du ashabina, lalu dia sebutkan, sebagian sahabat kami mengatakan ini innahu sifatu zat, ini sifat zat. Kemudian ini munakasyah antara apakah istiwa sifat zat atau sifat fi'il. Wa la yuqalu lima lam yazal mustawin 'alasy, wa la yuqalu lam yazal mustawin 'alasy. Tapi tidak dikatakan Allah itu senantiasa bersifat tasyarus. Kenapa? Karena ada kalimat summa. Ya. Kama ana ilmi bi asya qad hadatsat min sifatiz zat. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian sifatul ilmi wa la qul lima lam zal alima bi annahu qad hadatsa. Wa lam hadats ba'du. Qala wa jawabi huwa al awwal. Jawaban yang pertama adalah wa anna Allah mustawi ala arsyi bi abi sifat asyarnya wa anna fawqa al asya, bahwa Allah di atas segala sesuatu, ba'inun minha, ya, tidak bercampur. Ba'in itu maksudnya, ya, berjarak, tidak bercampur zatnya dengan makhluk. Ya, bi'inna ulat halu, itu kemudian jelaskan lagi. Walaysat bainuna bil uzla ta'ala rabba anil hulu wa masa, itu masa, tidak tersentuh. Uluan kabira, maha tinggi yang besar. Nah. Ini sebetulnya kemudian setahu ini istiwa sifatul nafi anhu ijad, ya sifat-sifat makhluk. Artinya istiwa yaqtadi naqs sifatillahi ta'ala. Itu yang dinafikan oleh para ulama-ulama di sini. Ya. Kemudian disebutkan di sini pendapat para Asy'ariyah, ya. Dia disebutkan oleh Al-Baihaqi, dia menukil perkataan-perkataan ahlul kalam yang lain di sini. Tapi bukan berarti dia berpandang seperti itu. Nah, si Pulan ini ketika dia menyebutkan perkataan-perkataan wastadal wa ashabina. Jadi menyebutkan ada mazhab ahlul kalam, itu mazhab Asy'ariyah yang menafikan dengan al-ars wa qahr, ya. Kemudian di mana istiwa al-qahr wa ghalaba syai' fil lugha. Kama yaqul istiwa ini menyebutkan dalam hujjahnya ini. Setelah itu dibantah oleh Imam Baihaqi, yuridu anna ghalaba ahlu min ghairi haraba. Qala wa laisa dhalika fi ma'na istilah. Disebut setelah itu bukanlah makna itu dengan makna istilah. Karena istilah ghalabatun ma'a tawaqqu', karena berebut menguasai itu adalah ada terunsur makna yang menunjukkan adalah kelemahan sebelumnya, baru debut lagi. Jadi ini, ketika Imam Baihaqi menukil suatu perkataan ahlul kalam, dia membantah sebagian. Dan ketika seperti dia, dan ungkapan dia yang disebutkan oleh dia, ya, wastada ba'du ashabina, namanya, ya, kemudian dia katakan, di sini hadis ini ada dalam angka apa? Menyatakan tentang sifat arasy. Ya. Coba lihat. Kalau hadis-hadis sebelumnya itu semuanya menyebutkan tentang Allah itu di atas arasy. Seperti hadis sebelum dia menyebutkan, hadis sebelum dia riwayat yang disebutkan ini, nukil ini. Di antara riwayat menyebutkan sini. Ya. Dari ini riwayatnya disebutkan di sini, di nukil mazhab ini. Dari Abbas bin Abdul Muttalib. Kuntu batha fi isabatin bihim Rasulullah SAW. Aku satu kali ada di batha, itu adalah satu batu-batu dia ini, kerikil. Ya. Dan di bersama berapa orang di situ ada Rasulullah SAW. Lalu lewatlah awan. Panadhar ilaih, Rasulullah melihatkannya. Faqala ma tasamuna hadha, Rasulullah bertanya, apa yang kalian namakan ini? Qalu sahab, ini awan. Qalu wal muznu, ya dari bahasa lain al muznu. Qalu wal muznu, muznu juga awan artinya. Qalu wal ananu, anan. Wal ananu, qalu wal anan, juga anan juga disebut. Jadi awan itu ada sama-sama, bisa sahab, bisa muznu, bisa anan. Qalu hal taruna ma baina samai wal ard, tahukah kalian jarak antara langit dan bumi? Qalu la nadri, mereka enggak tahu. Qala inna bu'du ma bainahuma imma wahidatun aw isnatani aw salasa wa sab'una sana. Jadi ini rawi menakum, jarak antara ya langit dan bumi itu adalah imma, yaitu 71 atau 73 tahun. Suma sama fa kadzalik. Kemudian langit yang jarak dengan langit berikutnya begitu juga. Hatta ada sama-sama sampai dihitung 7 langit. Suma min fawqis sab'a min fawqis sab'a bahrun. Kemudian di atas langit 7 ada laut. Bain asfali wa alaha kama bain jarak antara bawah dan atasnya seperti jarak antara langit dan langit. Summa faqa dzalika samaatu wa alim. Kemudian di atas itu ada 8 malaikat. Bain adzafiha wa ruqabiha, yaitu di antara jarak pundaknya, ya, antara langit dan langit juga jaraknya. Malaikat yang ciptanya sangat sekali. Summa ala dzuhum arasy. Kemudian di atas punggung mereka ada arasy. Ini maksudnya dalam ayat Allah sebutkan rahmul asyar bika faqum yuma idzin tsamaniyah, di mana arsy Allah dipikul oleh malaikat yang 8. Ma baina asfali wa ala mithlu ma baina sama. Kemudian di atas mereka ada arasy yang mana jaraknya antara bawah dan atasnya seperti jarak antara langit dan langit lain. Summa tabaraka taala jalasanu fa dzalika. Kemudian Allah tabaraka taala yang terpuji kemahabungannya di atas itu. Ya, ini dalil-dalil data-data yang dikemukakan Imam Baihaqi semuanya. Cuman kita sebutkan ini. Kemudian si ahli kalam ini berdalil, ya, mengatakan dia sebutkan di sini, ya. Setelah itu Waladhi ruya fi akhir hadis, kata Imam Baqi, setelah menyebutkan apa? Yaitu sabda Rasulullah SAW, yang hadis seperti tadi itu, ya. Kemudian, summa waladhi nafsu Muhammad biyadi, lau annakum, ya. Dulitum bi ahadakum, ya, ya. Dulitum ahadukum bi habalin lal ard, sabi'ah, kalau seandainya, salah seorang kalian, ya, menurunkan salah sekarang ke lapisan bumi yang ketujuh, labita Allah tabaraka ta'ala, sungguh dia akan jatuh di atas Allah SWT. Ini hadis yang disebutkan, ya. Semua Rasulullah menyebut firman Allah SWT, huwal awal wal akhir wal zahir. Allah lah yang pertama dan terakhir, maha awal, maha akhir, dan maha zahir, maha batin. Lalu setelah itu, apa komentar membahas di sini? Waladhi ruya fi hadis isyarat fina fil makanillah. Dirawakan di akhir hadis itu adalah isyarat menafikan makan dari Allah. Nah, wa anna alu ainakan fa wa fi qurbi wal bu'd min Allah. Bahwa seorang hamba di manapun berada, dekat dan jauh dengan Allah. Ya, jauh dan dekatnya, dekat dan jauh di Allah sama. Na zahir, karena itulah zahir. Fa su idraku bil adillah wal batin, ya, yaitu fa su idraku bil adillah. Maksud zahir adalah Allah itu diketahui dengan dalil-dalil yang jelas. Wal batin, dengan batin, ya. Fa su idraku bil qaul fil makan. Ya. Maka tidaklah sahih mengetahuinya dengan qaul makan, yaitu di tempat. Wastadala ba'du ashabina. Di sini Imam Baihaqi menukil pendapat ahlul kalam di kalangan Asy'ariyah, ya. Dan ini maksudnya bisa Syafi'iyah, bisa Asy'ariyah. Kemana di antara ulama Syafi'iyah yang bermaksud Asy'ariyah juga demikian, sebagian mereka mengatakan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berfirman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil antal zahir falaysa faqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Jadi nukilan terhadap pendapat orang lain lalu disandarkan pendapat ini oleh sang pembohong ini kepada Imam Haki. Ini nukilan, ya. Jelas pendapat Imam Haki ini semua menukil semua di data-data yang dikatakan dia percaya Allah, dia bistiwa atas aras. Kita menyukilkan di sini. Jadi dia menyebutkan istidlalnya, bentuk wajib istidlalnya dari hadis ini. Wa idza lam yakun fawqa syai' wa la duna syai' lam yakun fi makan. Jadi kalau Allah tidak ada di atas sesuatu, di bawah sesuatu, tidak berarti Allah tidak di tempat. Lalu disebutkan dinakal oleh riwayat oleh Imam Bukhari setelah itu. Wa riwayat Hasan Abi Hurairah anhu inqita wa fi riwayat Hasan an Abi Hurairah anhu inqita. Hadis ini kan riwayatnya Hasan dari Abu Hurairah, sanadnya terputus, kata Imam Baihaqi. Dinakal hadis ini oleh beliau. Ya, wala sabata sama'uhu min Abi Hurairah. Tidak, ya, sahih adanya Hasan mendengar dari Abi Hurairah. Ya. Dan juga diriwayatkan waruya min wajhin akhar, juga diriwayatkan dari jalan lain, munqati', juga sanadnya terputus dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Gimana? Ya. Lalu apa makna akademikian makna az-zahir al-batin? Ketika Imam Baihaqi menjelaskan makna zahir al-batin, bukan begitu maknanya. Ya. Nanti kita, ini sebenarnya banyak, ya, kalau kita bukti-buktikan Imam Baihaqi di sini. Bahwa dia percaya Allah bin ulu bersama, dua atas aras. Tapi kita lihat penjelasan makna. Makna yang dijelaskan oleh Imam Baihaqi tentang batin. Karena dia mengatakan, ya, dan penafsir al-Qur'an tentang batin ini, laisa dunahu syai', itu tidak benar. Tidak ada satu yang di bawah Allah. Terus makhluknya di mana posisinya dari Allah? Makhluknya di mana posisinya dari Allah SWT? Nah itu jelas batil secara akal. Karena tidak akan mungkin makhluknya sama tinggi atau lebih tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti makhluk ini adalah sangat rendah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Maha Tinggi. Nah, kalau diartikan Allah tidak ada di bawah sesuatu, ini tidak benar maknanya. Kenapa? Imam sendiri menjelaskan maknanya. Ya, di mana dijelaskan di sini, jelas kembali lagi. Wa minha al-batin. Kita beliau menjelaskan nama-nama Allah dalam kitab Asma Sifat juga. Jilid 1 ini halaman 97. Ya. Ketika menjelaskan hadis nomor 52. Wa minha al-batin. Qala azza wa jal. Jadi antara nama Allah al-batin. Yaitu wal awal wal akhir wal wadha wal zahir wal batin. Jadi beliau menyebutkan firman Allah SWT surat al-hadid ini. Allah lah yang maha awal, maha akhir, dan maha zahir, maha batin. Taib. Warwina fi akhbar asami ghairi. Jadi sudah diriwayatkan dalam ini tentang ini, penjelasan ini dalam Kata beliau dalam khabar menyebutkan tentang nama-nama Allah dan lainnya. Baik. Gimana makna ini? Disebutkan di sini, ya. Hadis ini akan Imam Muslim, setelah itu disebut hadis lagi dengan makna yang sama. Ja'a Fatimatu radhiyallahu anha ila Rasulullah SAW, tas'alu khadiman. Wa Fatimah datang kepada Rasulullah meminta untuk adanya pembantu. Qala sallallahu alaihi wasallam laha, "Quli Allahumma rabbas samawati was-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim." Jadi diajarkan doa oleh Rasulullah kepada Fatimah. Bacalah doa ini. Ya Allah, Rabb samawat, ya, Rabb yang tujuh langit dan Rabb yang memiliki 'arsy agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Rabb kita, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Munazilat Taurat wal Injil, yang menurunkan Taurat Injil wal Furqan, Falikul Hadi wan Nawa, ya, menurunkan Taurat dan Taurat Injil dan Al-Qur'an yang menghidupkan, ya, mengeluarkan biji-bijian dari menumbuhkan biji-bijian, ya. A'udzubika min syarrikul syai', a'udzubika min syarrikul syai', aku berlindung denganmu dari keburukan segala sesuatu. Anta akhdhu bi nasiyati, engkau yang memegang ubun-ubunnya. Antal awal wa laysa qablaka syai', engkau adalah maha awal, tiada sebelum sesuatu pun. Wa antal akhir, wa laysa ba'daka syai', engkau adalah maha akhir yang tiada sebelum sesuatu pun. Wa antal dhahir wa laysa fawqaka syai', engkau adalah maha dhahir yang tiada satu pun di atasmu. Wa antal batin wa laysa dunaka syai', tiada engkau lah maha batin yang tiada yang lebih halus darimu. Jadi dunia itu bukan di bawah aslinya. Iqdi 'anna ad-dain wa aghnina min al-faqr. Ya Allah, tunaikanlah dari kami hutang kami dan berilah kami kaya dari kemiskinan, dari kepakiran. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala Hulaimi, dijelaskan makna al-batin oleh Hulaimi. Apa makna al-batin? Bukan ada sesuatu di bawahnya. La yahussuhu wa innama alladhi la yuhassu. Ini maksudnya qala Hulaimi al-batin, qala Hulaimi. Yang Hulaimi adalah syekhnya Imam Bukhari, yaitu al-batin alladhi la yuhassu. Ya, batin maksudnya yang tidak dirasa. Wa innama yutra bi athari, tapi dikenal dengan asar, dengan ciptaannya, waf'ali dan perbuatannya. Berkata Imam Qabi tentang makna al-batin, qad yakunu makna zuhur wal butun, ya, tajallihi li basal mufakirin. Ya, zuhurnya maksudnya apa? Wal butun adalah yaitu jelasnya Allah bagi orang-orang yang mempunyai pandangan yang dalam. Ihtijabuhu an absar nadhin. Nah, al-batin adalah Allah itu tertutup, berhijab dari pandangan orang-orang yang melihat. Ya kan tidak lihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wa yakunu ma'nahu al-alim bima dhahara min al-umur. Boleh jadi artinya kata Imam Qatabi, yaitu yang maha tahu dengan segala umur-umur yang jelas. Ya, wal muttaliq, dan boleh juga artinya yang mengetahui segala urusan ma batana min al-uyub, yaitu mengetahui segala hal-hal yang tersembunyi. Itu artinya, bukan berarti tidak sesuatu pun dibawa Allah. Ya. Baik. Jadi kalau kita bahas ini, ya, banyak sekali yang membatahkan argumentasi ahlul kalam yang satu ini, ya. Memang ahlul kalam sekali, ya. Kemudian dijelaskan lagi makna syu'abil iman, dijelaskan oleh Imam Baihaqi juga makna al-batin. Al-batin wa maknahu, ya, syu'abul iman jilid pertama, yaitu halaman 120. Annahu la yudra bil lams, bahwa Allah itu tidak mungkin dikenal dengan cara merabah, wasyum, yudicium, wadzauq, dirasa. Wa annahu yaqifu ala khafiyat, wa annahu yaqbal al khafiyat, ya, bahwa Allah mengetahui segala yang halus, segala yang terbunyi. Itulah artinya, bukan berarti tidak ada di bawah Allah sesuatu pun. Ya. Oke. Okay. Ini kalau kita teruskan nih, Wan, sudah 1 jam belum? Belum, ya. Baik. Kalau kita teruskan penjelasan-penjelasan ini banyak sekali, ya. Ya. Bisa pusing itu ahlul kalam memikirkan jawabannya nanti. Bisa enggak tidur, kan? Kemudian juga saya sebutkan sebelumnya bahwa maknanya bukan istilah, itu diingkari Imam Hati. Ya. Wa mim wa'id makna, di antara yang menguat apa yang kami katakan kata Imam Hati adalah summa stawa ila sama, ya, kemudian Allah istiwa di atas ke langit. Ya. Istiwa ila sama al-qasdu. Jadi istawa itu bermacam-macam maknanya. Tapi kalau istiwa ala dengan huruf ala itu artinya apa? Ala wartafa'a, tinggi, maha tinggi. Ya. Maksudnya naik, di atas, arah atas artinya. Tapi kok istawa ila qasada, istawa al-ma wal khasab dengan waw, itu artinya air, kayu dibawa, hanyut oleh air. Kalau istawa ta'am, ya, telah masak nasi, telah masak makanan. Jadi kalau istawa ala, enggak ulama luar mengartikan istaula dengan makna yang lain kecuali istiwa artinya yaliku bijlalihi. Kalau misalnya artinya di istaula, tidak cocok dengan grammar ayat, susunan kata-kata, ya, tarkib ayat ini tidak cocok karena ada kata tsumma. Berarti kalau dikatakan kemudian Allah menguasai arasy, berarti Allah sebelum tidak menguasai arasy. Nah. Kemudian banyak sekali kalau kita sebutkan sini ya, di antaranya riwayat-riwayat yang beliau nukil, nah ini kemukan oleh Imam Baihaqi, tolong dibaca apa pandangan salaf, ya, dan beliau menguatkan pendapat beliau dengan data-data yang beliau nukil dari ulama lasam ini, ya, banyak sekali puluhan dari hadis, perkataan ulama salaf, ya. Kemudian juga disebutkan di sini, ya, pemarui Abu Hasan Numah di At-Tabari dari Abi Abdullah Naftu, ya, kala akhbarani Abu Sulaiman, aku diberitahu oleh Abu Sulaiman, yakni Daud, ya, kala kunna ibn al-Arabi ada ulama Malikiyah, fatau rajulun, kamu berada di dekat ibn al-Arabi, lalu ada suratan, ya Abu Abdullah, ma makna qawlihi ta'ala, apa makna Allah SWT ar-Rahman al-Istawa, yaitu Allah bistawa atas arsy, faqala innahu istawa ala arsy kama akhbara, Allah bistawa atas arsy seperti yang diberitakannya. Kemudian faqala rajul inna ma qawlu istawa ay istaula, lalu orang ini mantah, mana istiwa itu, ada istaula. Faqala ibn Arabi maida, ya, lalu dibantah oleh ibn Arabi, di mana apa alasanmu, itu maksudnya maidrika, apa alasanmu, Arab la taqulu istaula al asfulan, ya, Arab tidak mengatakan istaula al asfulan hatta yakuna lahu fi madad, jadi seseorang tidak dikatakan istaula al ras, menguasai ras, ya, sepulan menguasai aras, kecuali dia punya tandingan yang saling berebut. Fa ayyuhuma ghalaba qabla qila qad alaihi, ya, siapa yang menguasai aras sebelum Allah menguasai aras itu. Nah, ini jawab dari Ibn al-Arabi al-Maliki. Wallahu ta'ala la mudada lahu, Allah ta'ala tidak ada yang bisa melawan, tidak ada tanding main. Fa wa arsy kama akhbar, dia beristiwa atas seperti mana yang disebutkannya. Ini data-data kemukan oleh Imam Baihaqi di sini, data beliau baca, ya. Kemudian lagi bab berikutnya wal qawl fa qabadi, di sini takkid lagi nanti penjelasan-penjelasan itu sampai mengatakan orang menafsirkan istaula dengan istaula adalah pendapatnya Jahmiyah, ya kan? Nah. Baik. Ya. Kemudian ya sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, tidak perlu berpanjang-panjang, bahwa di mana Imam Baihaqi juga Khalif Ahmad bin Husain Al-Baihaqi di sini menyebutkan tentang orang-orang yang mentakwil di sini. Ya. Bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah di sini banyak sekali data-data, baca hadis-hadis yang kemukan Imam Baihaqi di sini. Di situ inna ma'ara Abdullah bil hadis sam'i. Jadi di sini bila had maksudnya. Jadi di sini karena disebutkan di sini kaifa na'rifu rabbuna, kaifa na'rifu rabbana. Jadi Abdullah Mubarak di sini ditanya, sami'tu Ali bin Hasan yaqulu, sa'altu Abdullah Mubarak, qultu. Jadi Ali bin Hasan bertanya, bagaimana kita mengetahui Rabb kita? Qala fis sama'i sabi' ala arsy. Dijawab Ali bin Abdullah Mubarak, yaitu Allah berada di atas langit yang ketujuh, ya, di atas aras. Qultu, lalu dijawab oleh Ali bin Hasan ini, fa innal jam taqulaha huwa dha, ya. Jamiah juga mengatakan huwaza, huwahaza. Ini maksudnya di sini. Ini lalu kemakalat Jahmiyah. Kalau Abdullah Muwarak mengatakan, kita tidak sependapat, tidak mengatakan seperti perkataan Jahmiyah. Naqulu huwa-huwa, ya, kutubihat, ya. Jadi, apakah dengan had? Dia adalah Allah, Allah sendiri, maksudnya atas aras. Kutubihat, ditanya lagi apa dengan had? Qala iya wallahi bihat. Ini bihat maksudnya, had itu adalah Allah tidak bercampur zatnya dengan zat makhluk. Maka Imam Baihaqi justru mengartikan bihad, bihadi sam'i. Itu kata beliau. Dalil-dalil sam'i Al-Quran dan Sunnah. Wahuwa akhbar sadiq duna bi'anu ala arsytawa. Ya. Anna khabar sadiq waradana. Afwan. Wahuwa anna khabar sadiq warada bi'anu ala arsytawa. Bahwa di mana, ya, khabar yang benar telah datang, warada, bahwa Allah SWT istiwa di atas aras. Fawa ala arsyi kama akhbar. Allah istiwa atas arsy sebagaimana yang disebutkan Allah. Wa qasada bidzalika takdzibul jahmiyah, dan tujuan untuk mendustakan orang jahmiyah, fi za'amu, di mana mereka menyangka bahwa Allah bi kulli makan, bahwa ada di setiap tempat. Nah, ini kemarin dia katakan, saya menuduh orang dan semua orang Asy'ariyah ada yang berpendapat seperti ini. Terutama saya katakan ahlul ibadah dari mereka, di antara kelompok-kelompok sebagian mutasawifah yang menisbahkan maqam mazhab Asy'ariyah. Ya. Kemudian banyak lagi ya hal-hal di sini ya. Pokoknya jika ada imam lagi mengatakan bila ijad, bila itidal, ya saya lupa di mana tempatnya kemarin itu yang sempat dia kritisi juga perkataan saya tidak menerimakan semua, karena itu semua di akhir perkataan itu ya menjelaskan Imam Baihaqi mengatakan maksudnya adalah sifat-sifat makhluk, itu ungkapan dari Imam Baihaqi. Jadi nafikan Imam Baihaqi adalah sifat-sifat yang ada pada makhluk. Di sini saya bukan bagaimana pengingkar-pengingkar ulama atau orang mentakwil sifat istiwa itu. Sempat yang dia mengkritisi tentang bahwa ana tidak menerjemahkan bila i'tidalin wala i'wijajin, itu di mana apa kemarin saya sudah lupa membaca tempatnya. Ya, dan di akhirnya jelas dikatakan oleh Imam Baihaqi, ya, hatta walau dianggap itu adalah pendapat-pendapat yang meragukan, kembalikan pendapat yang jelas dari Imam Baihaqi di sini. Baik, itulah berapa penjelasan yang dapat kita jelaskan di sini, ya. Jawaban terhadap ya penipu umum ini, pembohong, ya, kemudian mengatakan tidak paham, dia yang tidak paham, Imam Baihaqi menukil pendapat seseorang dikatakan itu pendapat Imam Baihaqi. Ya. Kalau kita lihat lagi diri kitabnya Imam Baihaqi yang ini, Al-I'tiqad Widayah Sabilur Rasyad, jelas tegas ini Imam Baihaqi mengatakan di sini. Ada kirim WA kepada saya, itu kan kata Imam Baihaqi setelah menyebutkan ayat ini, semua ayat disebutkan sini. Berapa banyak-banyak ayat sekali ini dah dikemukakan Imam Baihaqi. Kemudian setelah menyebutkan ayat tersebut, ila sa'id mu'arraf fi hadzal makna, ayat yang lain berada disebutkan ar-rahman siswa, ya, wa kana asu 'alal ma' wa harabul 'asyil 'azim, dzul 'asyil majid, wa tara malaika hafina min haul alaini yahmiluna asya wa man halahu yasabihum lihamdi rabbihim wa yahmiluna asya rabbika fawum yawmi thamaniya inna rabbakum ladhi khalaqa samati wal arda fi sita ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ayat tentang istiwa semua, kemudian dia sebutkan tentang ayat tentang ulu amin tum man fis sa. Terakhir dikomentari Imam Baihaqi, yakni al-ardi, maksudnya pasti fil ardi di sini. Walau salamankum, ingin menjelaskan makna man fis sama, amin tum man fis sama, fidis itu maknanya bukan berarti di dalam, itu maksudnya. Tapi ala, sebenarnya dia sebutkan makna amin tum fis sama, arada min fokus, man fokus sama. Arada man fokus sama. Ini kalau yang mana Imam Baihaqi di situ. Yaitu, amin tum man fis sama, apakah kalian beriman dengan zat yang berada di langit? Arada man fokus sama, yaitu yang di atas langit, bukan di dalam langit, fi itu maksudnya. Nah itu. Kemudian dia istisyahat dengan firman Allah SWT, walau salibannakum fi juzu'in nakhli. Nah, fi di sini, yaitu ketika Fir'aun mengancam pengikutnya, aku akan mensalibkan di pohon korma. Bukan di dalamnya, di atasnya maksudnya. Jadi kata tafi itu maknanya ala, yakni ala juzu'in nakhli. Itu dijelaskan alamnya, ala juzu'in nakhli, yaitu di atas pohon korma. Sebenarnya juga, firman Allah fasihu fil ardi, berjalanlah di muka bumi, di atas bumi, bukan dalam bumi maksudnya, fasihu fil ardi itu di dalam. Lalu setelah itu, yakni ardi, yaitu fasihu fil ardi, yakni berjalan di atas bumi, bukan di dalam bumi. Maka kata-kata fi itu yang beliau jelaskan di sini. Kemudian, wa kullu ma'ana fawasa, setiap yang arah atas itu disebut langit. Wal arsu a'la samawati, ars adalah langit yang paling tinggi, itu karena setiap tinggi ada di sebelah langit, kata beliau. Fa ma'ana al-ayah, wallahu a'lam. Nah, orang ahlu kalam mengatakan ini Imam Baihaqi mengatakan mana Allahu alam, sedangkan Imam Baihaqi menjelaskan mana ibrikun wallahu alam. Di sini maksudnya apa? Kalimat sisban. Sebenarnya ulama biasa menyisipkan Allahu alam ketika menjawab sebuah pertanyaan, melakukan suatu tafsir ayat atau ma hadis. Buktinya mana setelah itu dijelaskan amin tuman alal arsy. Ya, kata Imam Baihaqi, makna al ayat wallahu alam amin tuman alal arsy. kama sarabihi fi sairil ayat. Ini penjelasan makna dari maksud Imam. Wallahu a'lam itu bukan maksudnya Imam Yaqin menafikan makna, tidak tahu maknanya. Tapi dia situlah ibarat tawadhu'nya ulama biasa demikian, sisipan tuh kalimat wallahu a'lam. Nah, jadi jelaskan, coba baca kalimat setelah itu. Kalau tidak, apa ungkapan setelah itu amin tuman al-ars kama sarabihi fi sairil ayat? Apa ini maksudnya? Apa hubungannya dengan ungkapan sebelumnya? Itu jelas di sini dikasih titik dua oleh muhaddis jelas apa yang dikatakan makna itu. Wa ma'nal ayat wallahu a'lam a'amintum man al-ars. Apa kalian beriman dengan zat yang ada di atas arsy? Siwana yang sarahabi yang dinyatakan oleh Allah dengan hal itu fi sairil ayat dan ayat-ayat yang lain. Ini jelas sekali lah, banyak lah ya. Banyak di sini sah. Ya. Kemudian wala takallam ahadun min sahabati wa tabi'in bi ta'wilihi. Ya, tidak ada sahabat dari tabi'in mentakwilnya. Kemudian mengatakan bahwa mazhab salat takyifi takyif ya apa namanya? Tafwid kata dia, mengatakan mazhab salat tafwid. Buka kita kitab akidah sebelumnya, apa dalam tafwid makna? Yang ditafwid oleh sahabat adalah kaifiyah, bukan makna dari kalimat. Kalau seandainya ayat-ayat itu adalah tidak ketahui maknanya, ya, lalu apa tujuan Allah menyampaikan ayat itu, menurunkan ayat itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah berarti Rasulullah tidak tahu mana ayat dan sahabat tidak tahu mana ayat itu? Mana ayat diketahui, tidak ketahui adalah kaifiyahnya. Karena tujuan Allah menjelaskan ayat itu adalah Allah memperkenalkan sifat-sifatnya untuk mengenal Allah. Kalau dikatakan Allah lahu ma'nahu, berarti tidak ada maknanya dong. Ya, maka orang yang tidak paham dengan manhaj para ulama, maka dia akan sangat keliru dalam hal ini. Ya, ah ini dia. Wa fil jumlah yajibu ayyuk. Nah, mungkin di sini yang dikritisi oleh dia. Ya, dan secara umum kata beliau baru diketahui bahwa istiwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa istiwa Allah di atas Allah taala laisa istiwa iqtidalin an iwijad. Bukanlah istiwa berdiri dari membungkuk an iwijad. Ini maksudnya wala istiqrar fi makan, bukan menetap di tempat. Jadi maksud di sini apa? Walau masatan lisyain, bukan pula menyentuh min khalqihi dari makhluknya. Semua yang beliau nafikan ini istiwa yang disifatkan dengannya makhluk. Itu tujuannya. Coba lihat. Lakin nahu mustawin arsy. Allah itu tapi Allah itu beristiwa atas arsy-Nya. Kama akhbara bila kaifa. Ya, sebenarnya Allah sebutkan bila kaif tanpa diketahui tentang kaifiyah. Bila aina. Bila aina maksudnya apa? Sedangkan tadi sudah ada hadis dalam surah Muslim juga ada hadis Rasulullah bertanya seorang budak perempuan aina Allah, boleh bertanya. Hadis dalam surah Asma sifat tadi yang tadi di yang dikatakan oleh si mutakallim ini bahwa ana tidak membaca dengan lengkap, itu disebut aina Allah juga. Sahabat bertanya, aina Allah. Bertanya, bila aini maksudnya sini aina seperti memahami tidak bertempat menantang tempat seperti menantang tempat makhluk, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Jika kalbi aina ini juga diungkapkan oleh hakim maksudnya seperti itu, jelas bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis yang mau berikan datanya kepada dalam kitab ini. Ba'in min jami' khalqi, jauh dari semua makhluknya, artinya tidak tersentuh zatnya. Kemudian sebuah walai wa an itiyanu laysa bidan mimakan la makan. Jadi maksudnya tidak seperti makhluk berpindah-pindah. Ya, wa an majid laysa bi harakah. Ini. Tetapi penafian-penafian rinci sebegini ini yang tidak dilakukan oleh para ulama salaf. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Baihaqi tidak mentafsirkan seperti ini. Tapi sebagian ulama mutaakhirin ya, seperti Imam Baihaqi dan lainnya mengatakan hal seperti ini, wa nuzul laisa binaqlatin. Nuzul Allah tidak berpindah. Ini tafsiran yang maksud oleh dia adalah maksud seperti makhluk. Ya, wa nulais nafsu laisa jism. Wa diri Allah bukanlah tubuh, bertubuh. Wa anna wajhahu laisa bisura. Bahwa wajah Allah tidak berbentuk, tidak berupa, itu katakannya di sini. Tapi ini kan penafian-penafian yang rinci, yang tidak ada dalilnya. Tapi maksud beliau adalah tidak seperti sifat-sifat makhluk. Kemudian di mana dalil tidak seperti makhluk? Di sini sebutkan. Ya. In hadil awsaf ja'a biha tauqif faqulna biha. Jadi sifat-sifat ini kata beliau adalah yang datang sifat Allah itu, maka tak katakan. Wa nafaina anha taqyif. Kita menafikan dari taqyif. Menafikan takyif maksud apa? Dia menafikan sifat, tapi menafikan kaifiyah, ilmu kaifiyah, bukan menafikan ilmu makna. Itu. Taib. Kemudian itu yang dimaksud oleh Imam Baihaqi. Terakhir kala di situ. Kala syekh. Terakhir diselang di akhir ini. Inna ma'arada bi wallahu alam fi ma taqdiru yu'adi ila takyif. Di sini kan dikatakan tadi Sufyan Uyainah mengatakan, kullu ma wasafa min nafsihi fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wa sukutu alaihi. Ya, setiap yang Allah sifatkan dari dirinya dalam kitabnya, tentang diri dalam kitabnya, maka tafsirnya adalah bacaannya dan diam di atasnya. Berkata Imam Baihaqi, maksud dari perkataan dari Sufyan Uyainah adalah wallahu alam tafsiruhu yu'adilah takyif, itu tafsir yang membawa kepada takyif, bukan menafikan makna. Ya, wa takyifu yaqtadi tashbihan lahu bi khalqihi. Kemudian nanti ketika membicarakan takyif kaifiyah sifat itu membawa menyerupakan Allah dengan makhluknya fi awsafil hadas, sifat-sifat makhluk. Jadi semua yang dinafikan dan dibenarkan itu maksudnya sifat makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menafikan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay? Barangkali demikian ya. Untuk menanggapi kebohongan dan kebodohan orang yang mengatakan kita tidak paham yang kita membahaki ini, kita telah buktikan bahwa dia telah memelitir perkataan Imam Baihaqi dan menisbahkan sebuah perkataan yang tidak dikatakan Baihaqi, mengatakan itu perkataan Baihaqi, pada Imam Baihaqi menukil perkataan, bukan mengatakan itu pendapat beliau. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, besok insyaallah kita akan bahas sebuah kitabnya, ya, buku pintar debat Wahabi. Ya, kita akan bongkar ya kebodohan orang mendebat di sini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada sedikit pembahasan yang perlu saya jelaskan apa maksud dari firman apa dari makna dari sabda Rasulullah dalam doanya, Allahumma anta awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal falaysa dunaka syai'. Apa tafsiran ulama tentang makna ini? Ya, yang terutama adalah antal batin saudunaka syai', tadi sudah kita jelaskan tentang pandangan Imam Al-Baihaqi, makna batin di situ bukan tidak ada sesuatu di bawah Allah, ada Allah itu maha mengetahui hal yang paling tersembunyi, atau Allah itu sangat tersembunyi dan tidak bisa dilihat oleh makhluk dengan mata kepalanya di dunia ini. Itu maksudnya ya. Nah, kita lihat pula pandangan para ulama di sini menjelaskan makna ini. Saya akan coba menjelaskan pada antum. Misalnya saya apa namanya? Nah, ini proses lagi proses ya. Mana ini? Susah juga ini. Baik, penjelasan tentang wa anta zahir laisa fawqaka syai'. Engkau yang maha zahir, ya Allah, tiada sesuatu pun di atasmu. Ini dan ini di antara dalil ulu yang sebutkan ulama. Ismullah zahir yadullah zatillahi wa sifatil ulu. Nama Allah yang zahir ini yang menunjukkan tentang zat Allah yang ada sifatnya ulu. Ya bila mutabaqah. Dengan dalil mutabaqah. Ya. Karena dilatun sifat mutabaqah. tadamun wa talazum. Tapi kalau ini mutlaqah, yaitu dalil tentang Allah itu maha tinggi di semua makhluk, tiada satu pun makhluk di atasnya. Wa la zatillahi wahdahu bitadamun. Kemudian wa la sifatul ulu bil mutlaq wahdaha bitadamun. Ini di sini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala tentang zat dan maha ulunya Allah, maha tingginya Allah. Kemudian disebutkan wa ma'na dhahir ay alladhi dhahara bi hujajihi al-bahira. Itu yang pertama. Kenapa disebutkan zahir itu Allah yang dhahara bi hujajihi bahira? Di mana Allah Subhanahu wa taala ya sangat nyata kemahakuasanya, keagungannya dengan hujah-hujahnya yang begitu jelas. Wa barahinuhu ya bi hujai wa barahinihi an-nayyira. Hujah baik ayat syariah atau ayat kauniyah. Wa syawahidihi adalla ala sihhati wahdaniyati. Dalil-dalil yang tentang bahwa Allah itu Maha Esa. Wa kadzalika dhahir fawqa kulli syai'in bi dzati wa sya'nihi wa qahri wa qudrati. Dan juga artinya samping Allah di atas segala sesuatu dengan zatnya, dengan kemahakuasaannya, dan juga kemuliaan Allah, keagungan Allah. Wa qad yakunu dhuhur bi ma'na ulu. Jadi zuhur boleh jadi makna ulu, wa yakunu bi ma'na al-ghalaba. Ya Allah Maha kuasa atas segala makhluknya, ya, atas segala hal. Wal wajib iman bi sifat zuhur adz-dzati wa ru'yati fil akhirah wa tajallihi li jabal zuhur ayat al-'azima fil makhluqati wa kadza ayat tanzilihi al-muhakkama min kutubin wa suhufin wa alwah. Intinya di sini, ya, para ulama menafsirkan nama Allah Az-Zahir dilala ala zatil al-maha tinggi, zat Allah yang maha tinggi, kemudian juga tentang Allah bahwa ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah sangat zahir bermakhluk, dan Allah juga maha kuasa atas semua makhluknya, ya, dan maha mulia dan maha tinggi atas makhluknya. Kemudian al-batin, ya, maksudnya adalah, ya, di mana Rasulullah SAW menamakan huwa al-zahir batin ini, al-batin adalah menunjukkan tanzil Allah dan qurbnya Allah, ihata Allah SWT. Dan ihtijabul haqqanil khalq. Yaitu Allah berhijab dari makhluknya. Terhijab dari makhluk, itu maksudnya al-batin. Bukan maksudnya tidak ada makhluk di bawah, tidak ada sesuatu di bawah Allah. Ya, termasuk Allah yang Allah berhijab dari tersembunyi, berhijab di semua makhluknya. Ya. Kemudian, ya, zat Allah yang tidak bisa dilihat di bumi ini, di dunia ini. Kemudian juga jelas sekali al-batin al-muhtajib an absar al-khalqi alladhi la yudriku al-khalq bi tasawwur al-kayfiyyah, yaitu al-batin yang maha batin, maksudnya ada yang terhijab dari pandangan makhluk yang tidak mungkin dilihat oleh makhluk dengan mata pikiran mereka atau mata pikiran mereka ataupun mata mereka li ajzihim lali ada wujudihi, karena lemahnya mereka, jadi lemahnya mereka untuk menguasai, memikirkan zat sifat-sifat Allah SWT tentang kaifiyah zatnya, tentang kaifiyahnya zat Allah SWT. Fa ma'na al-batin ay alladhi ihtajaba 'an absar an-nadhirin. Makna batin adalah yang terhijab dari pandangan makhluk. Ma'a tajallihi li basar mu'minin. Ya. Dan juga Allah itu maha sangat jelas dalam pandangan keyakinan orang beriman. Ya. Kemudian wal-batin ta'adha bimakna al-alam lima dhara min umur fi alami syahada. Yaitu yang maha tahu terhadap segala hal yang tersembunyi maupun yang nampak. Ya. Wal-mutli ala ma'batuna minal umur ilmi al-ghaib. Mengasai, mengetahui segala hal-hal yang segala halus dalam ilmu-ilmu yang ghaib. Ya. Dan banyak sekali penjelasan itu di antara penjelasan nama Allah al-batin dan nama Allah apa? Al-Zahir, ya, tidak seperti yang ditafsirkan oleh sang mutakallim yang banyak membohong dan memutar-mutar pandangan dan pendapat ulama. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, ya, faedah yang dapat kita bahas. Semoga dapat kita pahami, ya, yang dia memelintir-melintir perkataan ulama seterusnya. Nah, insyaallah kita akan berapa syubhat-syubhat yang dia sebutkan dalam kitab debatnya dengan Wahabi, buku Bitar menurut dia, ya, apakah memang buku ini Bitar sangat menunjukkan kebodohan perangnya atau gimana, nanti kita akan bahas, ya. Berapa dia mengatakan nisbahkan ta'wil dan diskusi-diskusi yang ada dalam kitab ini akan kita bahas insyaAllah pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih teman-teman. Wallahualamissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.